bisa ku padamkan amarah di hatiku. Sakit menahan sakit hati, menyimpan perih, tak bisa ku terima apa yang ku alami. Ibaratnya jantung hati tersayat perih.